Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ketika beliau mensyarah atau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau melanjutkan pada halaman 250. Walihada hadzara as-salafu min at-ta'ni fihim wa man intaqasa ahadan minhum yaquluna fa huwa zindiq wal 'iyadu billah wa yaqulun innahu rafidhi wa innahu khabith wa ila akhirih faridwanullahi 'alayhim fa hadha min adh-dhabbi 'anhum wa 'an a'radihim. Oleh karena inilah, maka as-salaf dari kalangan salafus salih hadzara min at-ta'ni fihim, mereka-mereka mentahdzir, memberikan peringatan keras dari mencela, mencerca, merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca kemarin. Demikian pula ucapan a'immatul Islam amsal Imam Ahmad rahimahullah. Lau anfaqa, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seberat atau sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, belum bisa menyamai infaknya satu mud makanan, satu genggam makanan yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang telah kita lewati kemarin. Kalau seandainya seseorang menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah azza wa jal, tidak akan bisa menyamai rutbah as-sahabah. Seseorang menginfakkan semua harta yang dia miliki, belum bisa menyamai infaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena inilah, atas dasar hadis tersebut, demikian pula ucapan para salaf, kata Syekh Rabi' hafizahullah, salafus salih mentahdzir, memberikan peringatan keras dari mereka-mereka yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man intaqasa ahadan minhum, dan barang siapa yang merendahkan, intaqasa, mengurang-urangi derajat atau merendahkan, ahadan minhum, salah seorang dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apakah seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, merendahkan bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terkhusus ketika terjadi perang Siffin dan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat setelahnya. Mereka mengkafirkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan sahabat yang mulia Amr ibn al-As, dan bahkan berupaya dan berusaha untuk membunuh mereka. Ini yang dilakukan oleh Khawarij. Di samping mereka merendahkan dan melecehkan kehormatan para sahabat, mereka juga melakukan tindakan untuk membunuh mereka, membunuh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Khawarij. Demikian pula Syiah Rafidhah, mengkafirkan seluruh para sahabat selain Ahlul Bait, kecuali hanya beberapa orang saja selain dari Ahlul Bait yang tidak mereka kafirkan. Pun sebaliknya, Nawasib yang membenci Ahlul Bait, mereka mencela, merendahkan Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan sahabat-sahabat yang lain atau sebahagian sahabat yang lain. Mereka-mereka semua berjalan di atas kesesatan dan penyimpangan. Termasuk di antara bentuk perendahan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah menuduh mereka, menuduh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersekutu dengan para khawarij, membunuh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Padahal tidak ada seorang sahabat pun yang terlibat dalam pembunuhan khalifah yang mulia Utsman ibnu Affan. Sebagaimana ini ditulis oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri hadahullah, di antara bentuk penyimpangannya adalah celaan dan cercaannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kitabnya Ahkamul Jumu'ah menulis beberapa penyimpangannya terhadap atau hinaannya terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya tadi menyatakan bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersekutu dengan khawarij dalam rangka membunuh Khalifah Uthman ibnu Affan, dan itu dibantah oleh Salafus Salih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa para sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman ibnu Affan. Qala wa man intaqasa ahadan minhum yaqulun fa huwa zindiq wal iyadu billah. Dan barang siapa yang merendahkan seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyatakan zindiq, dia itu zindiq. Yaqulun innahu rafidhi, atau mereka menyatakan dia itu rafidhi. Yang merendahkan para sahabat kalau bukan zindiq, maka dia rafidhi. Wa innahu khabith, atau dia seorang yang khabith, yang rendah, atau dia seorang khawarij, khariji ataupun nasibi. Ahlu sunnati wal jamaah memuliakan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala faridwanullahi alaihim, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keridhaannya kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fahada min adzabi anhum wa an a'radihim, maka ini termasuk dari upaya pembelaan atas mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan bentuk menjaga kehormatan mereka. Kemudian beliau menyatakan pada halaman 251, qala wa yakfihim ma asyadallahu bihi min manzilatihim fil Qur'an wa thana'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Badrin wa annahum ya'ni qala Allahu lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan cukuplah, wa yakfihim, dan cukuplah kemuliaan, tingginya derajat yang diterima oleh para sahabat adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi dan sanjungan yang mulia kepada mereka di dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala memuji, menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini secara khusus membicarakan tentang para sahabat, khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Pujian-pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa thana'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula cukuplah ketinggian derajat dan kemuliaan didapat oleh para sahabat ketika dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji dan menyanjung mereka, terkhusus ala ahli Badrin, mereka-mereka para sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Wa annahum ya'ni qala Allahu lahum, dan bahwa mereka para pasukan perang yang ikut bersama dengan Rasul dalam perang Badar, Allah tabaraka wa taala berfirman tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah, berbuatlah sekehendak kalian. Berbuatlah apa yang ingin kalian perbuat. Faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Lakin hum lam yattakilu ala hadzal wa'di ridwanullahi alaihim. Dengan mendapatkan janji dari Allah akan diampuni dosa-dosa mereka, tidak lantas membuat mereka para sahabat yattakilu, bertopang dagu, ittikal, kemudian tidak mau beramal. Tidak. Berbeda dengan sebahagian orang ketika sudah mendapatkan rekomendasi, sudah. Padahal rekomendasi dari sesama manusia. Ini rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Khaliqu kulli syai'. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuat semau kalian. Aku telah mengampuni dosa kalian. Rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun, tidak lantas hal itu membuat mereka bertopang dagu, tidak mau beramal, tidak mau berjihad lagi, tidak mau beribadah lagi, tidak. Mereka tidak bertopang dagu atau tidak menyandarkan diri pada janji Allah tabaraka wa ta'ala ini. Mazdadu illa iqbalan 'ala Allahi wa mubalaghatan fi ta'atihi wa nashran li dinihi ridwanullahi 'alaihim. Rekomendasi ataupun pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala tadi tidaklah menambah mereka kecuali iqbalan 'ala ta'ah 'ala Allah. Semakin membuat mereka semangat beribadah kepada Allah azza wa jalla, wa mubalaghatan fi ta'atihi, dan semakin membuat mereka sungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, wa nashran li dinihi, dan semakin membuat mereka semangat untuk menyebarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal sudah dapat rekomendasi, dapat pujian, jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala, alladhi la yukhliful mi'ad, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, memberikan jaminan kepada para sahabat ahlu Badrin akan diampuni dosa-dosa mereka. Namun para sahabat tidak lantas pasrah dengan janji ini atau menerima saja janji ini dan tidak menambah ketaatan lagi. Tidak. Semakin semangat dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semakin meningkatkan ketaatannya, semakin semangat dalam menyebarkan ilmu, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wal Qur'anu mali'un bis-sana'i 'alaihim was-sunnatu mali'atun bis-sana'i 'alaihim. Al-Qur'an penuh dengan pujian dan sanjungan kepada para sahabat. Sunnah Nabi pun demikian, penuh dengan sanjungan dan pujian untuk mereka para sahabat. Wa qad ulifat kutubun fi fadailihim ridwanullahi 'alaihim, dan telah dikarang kitab-kitab oleh para ulama yang menyebutkan tentang fadail, keutamaan-keutamaan para sahabat, keutamaan Abu Bakar Siddiq, keutamaan Umar ibn al-Khattab secara individu mereka, keutamaan Uthman ibn Affan, keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, keutamaan Amr ibn al-As, keutamaan al-Ashara al-Mubashsharuna bil Jannah secara umum. Demikian pula keutamaan Ahlu Badrin, para sahabat yang turut serta bersama dengan Rasul dalam perang Badar. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sanjungan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hadis ini ada asbabun nuzulnya. Hadis yang menyebutkan tentang rekomendasi ataupun jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah mengampuni dosa-dosa Ahlu Badrin, baik yang telah mereka lakukan dahulu atau yang akan mereka lakukan nanti di kemudian hari, telah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Bukan berarti lantas mereka tidak terjatuh pada kesalahan. Terjatuh pada kesalahan, namun dosanya telah diampuni. Apapun kesalahan mereka, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini ada asbabul wurudnya, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan rencana, menyiapkan pasukan besar untuk menaklukkan kota Makkah. Strategi perang telah disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang sahabat yang karena ingin menjaga harta bendanya serta sebahagian keluarganya yang masih di Makkah, menulis sebuah surat membocorkan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Makkah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bergerak dengan membawa pasukan besar dan hal-hal lain. Tujuan dia supaya harta bendanya demikian pula, atau tujuan sahabat tadi supaya harta bendanya dan keluarganya yang tersisa di Makkah bisa menjaga diri dan agar selamat. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rencana pembocoran apa yang akan dilakukan oleh Rasul dalam usaha beliau menaklukkan kota Makkah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dua sahabat yang mulia untuk mengambil surat tadi dari seseorang yang telah dititipkan surat itu untuk ahlu Makkah. Kemudian diambillah surat itu, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipanggillah sahabat tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadza ya Hatib?" Sahabat yang mulia tadi bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. "Apa ini wahai Hatib? Apa yang engkau lakukan? Apa alasanmu membocorkan rencana penyerangan terhadap kota Makkah?" Hatib radhiyallahu an menjelaskan alasannya. Alasannya disebutkan, "Wa qabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'udhrahu." Dan Nabi menerima uzur dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Maka kemudian sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasul, "Da'ni ya Rasulullah adribu 'unuqahu faqad nafaq." "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya, sungguh dia telah melakukan perbuatan kemunafikan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wa ma yudrika ya Umar annallaha ittala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wa Hatib bin Abi Balta'ah min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan Umar tadi, "Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah melihat hati para pasukan perang Badar? Kemudian Allah berfirman, 'I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.' Perbuat semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Terjatuh pada kesalahan, namun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an termasuk sahabat yang turut serta berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya diampuni. Bukan berarti jaminan ini lantas membersihkan para sahabat tidak terjatuh pada kesalahan, tidak. Tetap kesalahan terjadi sebagaimana manusia biasa. "Innakum tukhti'una billaili wan nahar," wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, kalian selalu melakukan dosa dan kesalahan, baik di malam hari ataupun di siang hari. Namun keutamaan ashabu Badr adalah Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan dosa-dosa dari kesalahan mereka yang mereka lakukan setelah perang Badar. Secara ringkas ini disebutkan oleh Nabi sallallahu secara ringkas kisah ini disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab ini. Kisahnya panjang, hadisnya juga panjang yang menyebutkan tentang kisahnya Hatib bin Abi Balta'al, hadis muttafaqun alaih. Insyaallah pada waktu mendatang akan kita sampaikan sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bagaimana mengkompromikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadisul qudsi i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum dengan kondisi manusia yang selalu terjatuh pada kesalahan. Apakah artinya ashabu badar tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan setelah itu ataukah bagaimana? Insyaallah rincian ini kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah ketika kita mensyarah lebih jelas hadis ini, hadis i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allahu alam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.